Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu tasi'u wa thalathuna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-39 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan ya dari umatku berupa perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan dan juga karena lupa dan juga karena terpaksa. Ya. Kemudian haditsun hasanun. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi rahimahumallahu ta'ala wa ghairuhuma, dan selain beliau berdua. Asyarhu penjelasannya, qawluhu sallallahu alaihi wasallama, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, innallaha tajawazali an ummatil khata'a wan nisyana ila akhirihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan dari umatku berupa perbuatan kekeliruan dan lupa. Ya ila akhirihi, sampai akhir. Takdiruhu, ya takdirnya, innallaha rafa'a li an ummatil khata'a. Ya sesungguhnya Allah itu mengangkat kekeliruan dari umatku. Au taraka dzalika anhum, ya, atau membiarkan hal tersebut dari mereka, ya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mengapa sampai perlu ditakdirkan seperti ini? Fa inna tajawaza la yata'adda bi nafsihi. Karena fi'il tajawaza yaitu dengan sendirinya itu sebetulnya tidak muta'addi. Ya tidak memerlukan maf'ul bih. Akan tetapi di sini, di dalam hadis itu al-khoto'a dan an-nisyana itu mansub. Ya, artinya, ya seolah menjadi maf'ul bih untuk tajawaza. Karena itu di sini, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa takdirnya adalah rofa'a atau taroka. Kemudian kita lanjutkan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Kekeliruan dan lupa dan juga karena terpaksa. Fa ammal khata'u wan nisyanu faqad sarraha al-Qur'anu bitajawuzi anhuma. Maka adapun kekeliruan ya dan juga lupa itu ya sungguh Al-Qur'an yang mulia itu telah menegaskan bahwa hal tersebut itu dimaafkan. Ya, kedua hal tersebut yaitu khata', kekeliruan dan nisyan, ya lupa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, Wahai Rob kami, janganlah engkau hukum kami, ya, jika kami lupa atau kami keliru. Waqala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Walaysa alaikum junahum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dalam surat Al-Ahzab ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian lakukan karena ya keliru, karena khilaf. Akan tetapi, ya, yang berdosa itu adalah apa yang hati kalian lakukan dengan sengaja. Ya, ta'ammada, dengan sengaja. Wa fi sahihaini, ya, dan dalam sahihain, ya, sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Amri bin al-'As radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza hakamal hakimu fajtahada. Ya, jika seorang hakim ya telah memutuskan suatu perkara dengan berijtihad, thumma asaba, ya, kemudian ijtihad beliau itu betul. Falahu ajroni. Maka beliau mendapatkan dua pahala. Wa idha hakama fajtahada. Dan jika hakim tersebut itu telah memutuskan suatu perkara dengan berijtihad. Fa akhta'a. Dan ternyata ijtihad beliau itu keliru. Falahu ajrun. Maka hakim tersebut, ya, beliau mendapatkan satu pahala. Kita lihat catatan kaki akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal ikrahu fa sarrahal Qur'anu aidan bitajawuzi anhu. Dan adapun ya perbuatan keliru yang dilakukan karena terpaksa itu juga Al-Qur'an yang mulia itu telah menegaskan bahwa hal tersebut itu juga dimaafkan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Dalam surat An-Nahl ayat 106, ya barang siapa yang ya kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, ya dia itu mendapatkan kemurkaan, melainkan orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, ya maka dia tidak berdosa. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Ya, janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang-orang kafir sebagai wali dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ya dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari pertolongan Allah. Yang melainkan jika itu dilakukan untuk karena siasat untuk memelihara diri dari sesuatu yang mereka takuti. Ya, artinya karena terpaksa. Dalam surat Ali Imran ayat ke-28. Wal khata'u dan yang dimaksud dengan al khata' atau keliru huwa an yaqsida bi fi'lihi syai'an, yaitu dia memaksudkan sesuatu dengan perbuatan tersebut. Fayusadifa fi'luhu ghairu ma qasadahu. Ya, fayusadifa fi'luhu ghairu ma qasadahu. Dan ternyata hasil dari perbuatannya itu ya berbeda, berbeda dengan apa yang dia niatkan awalnya. Ya artinya perbuatannya itu tidak sesuai dengan keinginan atau niat awalnya. Mithlu, contohnya, an yaqsida qatla kafirin. Ya seseorang itu berniat atau memaksudkan untuk membunuh orang kafir. Ya, maksudnya dalam peperangan, ya. Fayusadifa qatluhu musliman. Namun ternyata yang dia bunuh itu adalah seorang muslim. Artinya yang terjadi dalam perang tersebut karena mungkin berkecamuk, ya yang ingin dia bunuh itu adalah musuh. Ya, musuh yang orang kafir. Namun dalam hal ini ternyata ya tidak sengaja karena keliru dia membunuh justru orang muslim. Nah, ini adalah al-khata', contoh dari al-khata'. Wan nisyanu, dan yang dimaksud dengan lupa, an yakuna dzakiran li syai'in. Ya, dia itu berniat untuk melakukan sesuatu. Fayansahu indal fi'li. Namun ketika dia akan mengerjakannya, dia justru lupa. Ya, ini tidak terlalu sulit dipahami ya. Kalau nisyan ya lupa. Wakilahuma ma'fuun anhu. Dan keduanya yaitu khata' dan nisyan itu adalah perkara yang dimaafkan. Apa maksudnya? Bima'na, ya maksudnya annahu la ithma fihi. Maksudnya adalah dia tidak mendapatkan dosa. Walakin raf'ul ithmi la yunafi an yatarattaba ala nisyanihi hukmun. Ya. Akan tetapi diangkatnya dosa itu bukan berarti ya konsekuensinya itu tidak ada hukum yang berlaku baginya ya ketika terjadi misalnya lupa tersebut. Ya, secara dosa dia dimaafkan. Namun secara hukum ya hukum itu tidak demikian. Contohnya apa? Ya. Kama annaman nasiyal wudu'a wa shalla dhonnan annahu mutatahhirun. Ya contohnya ada seseorang yang lupa wudu. Kemudian dia salat menyangka bahwa dia itu telah dalam keadaan berwudu. Fala ithma 'alaihi bidzalika. Maka dia orang tersebut tidak dosa. Ya tidak dosa dia salat tanpa keadaan berwudu. Thumma in tabayyana lahu annahu kana shalla muhtifan. Ya kemudian dia itu menjadi jelas baginya, ya. Kemudian dia mungkin ada yang mengingatkan atau teringat, ya kemudian menjadi jelas karena mungkin ada zatnya, ya. Bahwa ternyata dia itu salat dalam keadaan berhadas. Ya. Fa inna 'alaihil i'adata. Ya, maka dia wajib untuk mengulang salatnya. Artinya mengulang wudu dulu, ya kemudian dia salat. Walau taraka salata nisyanan, ya. Kalau misalnya kemudian ada seseorang yang meninggalkan salat itu karena dia lupa, tsumma dzakara. Kemudian dia mengingat bahwa dia belum salat. Fa inna 'alaihil qada'a. Ya, maka wajib baginya untuk melakukan qadha', menggantikan salat yang dia lupa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin, ya barang siapa yang ya tertidur sehingga dia tertinggal atau melewatkan salat, au nasiyaha atau lupa sehingga meninggalkan salat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat begitu dia mengingatnya. La kafarata laha illa dzalika, ya tidak ada kafarat yang perlu dia bayar melainkan mengerjakan salat tersebut. Tsumma tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa aqimis salata li dzikri, ya dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam surat Thaha ayat pertama.